Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudara sekalian, Islam, agama yang kita peluk ini, agama yang kita jalani ini, merupakan tatanan hidup, aturan hidup, konsep hidup yang tidak bisa kita pisahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau dalam bahasa lain, Islam tidak bisa kita sekulerkan. Artinya, tidak bisa kita pisahkan antara Islam dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita menjalani Islam, kita menjalani kehidupan sehari-hari, hakikatnya kita sebisa mungkin mempraktikkan Islam. Atau sebaliknya, ketika kita menjalani Islam, maka ini Islam bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Bapak Ibu sekalian, amalan-amalan yang selama ini kita anggap mubah, amalan-amalan yang selama ini tidak ada nilai atau tidak ada pahala dan tidak ada dosa, tetapi ketika amalan itu kita rangkai dalam bentuk ibadah, maka ini bernilai ibadah. Salah satu cara kita menjadikan amalan kita bisa bernilai ibadah, maka kita diajarkan oleh Allah SWT, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, agar setiap kita hendak melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, kita hendaknya mengawali dengan membaca basmalah atau membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita tidur, tidur itu hukum asalnya mubah. Tapi kalau kita tidur, kita awal dengan membaca bismillah, maka itu nanti bisa mendapatkan pahala. Kita makan, maka hukum asalnya mubah, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa. Tapi ketika itu kita awali dengan membaca bismillah, maka itu bernilai pahala. Kita kerja, kita menghidupkan kompor, kita mematikan kompor, menghidupkan lampu, mematikan lampu, menutupi makanan dan sebagainya. Kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mengawali dengan membaca bismillah. Apa manfaatnya dengan kita membaca bismillah? Kalau nanti kita buka di dalam kitab Al-Aisar yang disusun oleh Abu Bakar Al-Jazairi, dan juga di dalam kitab Shofatut Tafasir yang disusun oleh Muhammad Ali As-Sobuni, ada tiga manfaat ketika kita itu membaca basmalah atau membaca bismillahirrahmanirrahim. Pertama, sebagai musta'inan, sebagai permohonan pertolongan kita kepada Allah. Permohonan apa? Agar kita diberikan keselamatan atau agar kita dimudahkan di dalam kegiatan-kegiatan kita. Misalnya kita mau ke Prambanan, kita naik sepeda motor dengan mengawali membaca bismillah, maka hakikatnya dengan kita membaca bismillah tersebut, kita bermohon kepada Allah agar kita dimudahkan sampai ke Prambanan dan diberikan keselamatan untuk bisa sampai ke Prambanan dan pulang dari Prambanan sampai kita ke rumah kita. Ini dengan membaca basmalah. Ketika kita menghidupkan kompor, kita membaca bismillah, maka dengan bismillah ini agar kita diberikan kemudahan dan agar kita diberikan keselamatan, agar kompor yang kita nyalakan tidak membuat mudarat, tidak mencelakakan kita dan seterusnya. Ini manfaat kita itu membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ketika kita masuk rumah, kita menutup pintu, hendaknya kita mengawali dengan atau menyertai dengan membaca bismillah. Bismillah. Ada hadis ketika kita menutup pintu atau pintu rumah yang kita tutup dengan bacaan basmalah, maka setan-setan tidak akan bisa masuk di dalam rumah yang kita tutup dengan bacaan basmalah tadi. Termasuk ketika kita menutup jendela kita, menyalakan lampu kita dan seterusnya, ketika kita awali dengan bacaan basmalah, maka kita akan dimudahkan dan kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manfaat basmalah adalah agar kita diberikan barokah oleh Allah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Mungkin secara zahir Bapak Ibu, ketika kita makan misalnya makan garam gitu ya, itu baca basmalah atau tidak baca basmalah, rasanya garam tetap asin. Tapi ketika kita mengawali dengan membaca basmalah, maka di situ ada nilai barokah yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Insya Allah garam yang kita makan tidak membawa penyakit. Insya Allah makanan yang kita makan dengan mengawali basmalah tidak membawa mudharat kepada diri kita dan seterusnya. Ada hadis, kullu mri'in dzibalin la yabda'u fihi basmalah faqad aftar. Semua perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bacaan basmalah, maka sungguh perkara itu akan terputus. Maksudnya terputus di sini adalah terputus nilai barokahnya, terputus nilai kebaikannya. Kita pakai sandal, mengawal dengan membaca basmalah, mungkin ada nilai kebaikan di situ. Insya Allah sandalnya lebih awet dan seterusnya. Jadi monggo kita ini setiap kehidupan kita, kita kemas di dalam bentuk ibadah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dengan kita membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, setiap perbuatan-perbuatan kita ini kata ulama sebagai mukhalif bainal kafirin wal mu'minin. Sebagai pembeda antara orang kafir dan orang mukmin. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu para sepuh ya, dulu ketika kita masih belum tahu Islam, ketika mau mendirikan rumah atau membuat sumur atau membuat napa ya, sesuatu lah niku biasane pun sing dijawab sinten griyen, mungkin sing dijawab sing nunggu ngoten nggih, sing nunggu ten enten napa niku enten sesaji. Ya ada misalnya membuat sumur itu ada sesajinya, membuat rumah itu ada sesajinya dulu. Itu kalau dulu. Tapi sudah kita ngerti Islam, maka kita tidak perlu repot-repot kayak gitu. Kita hanya perlu mengawali membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat bismillah itu sebagai pembeda bainal kafirin wal mu'minin. Kalau orang-orang kafir itu setiap akan melakukan sesuatu, maka dia mengatakan demi Lata, demi Uzza, demi mana. Tapi untuk kita cukup demi Allah atau dengan nama Allah, dan itu sudah lebih dari cukup. Kita enggak perlu sing dijawab simbah sing nunggu perapatan atau demi sing nunggu desa dan sebagainya, perlu kita menjawab kayak gitu. Kita cukup membaca bismillahirrahmanirrahim, maka insya Allah Allah akan memberikan keselamatan kepada kita, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita, dan Allah akan menolong kebaikan-kebaikan kita ini. Dan yang paling penting yaitu dengan kita membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim tadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan diganjar oleh Allah dan amalan kita akan berpahala, akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, ini perkara yang ringan, perkara yang mudah untuk bisa kita praktekkan setiap apa saja untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan. Maka mari kita awali semuanya dengan bacaan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang sedikit ada manfaatnya. Akhiru qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.